Ayole! Goyang bareng di sini dong, abang semuanya. Hey! Kita punya Marena, saya mau. DJ. Apa bang? Puja, kita goyang lagi bro. Oh, Allah, abang goyang sini dong, abang goyang sini. Goyang, kita goyang bro, goyang bro. Dua tumpang lagi, satu tumpang lagi.